Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan insyaallah ini adalah kajian yang spesial. Hari Kamis itu adalah spesial untuk membahas tentang akidah tauhid. Sorenya membahas usul salasah dan malamnya membahas syarah akidah as-sunnah jamaah yang kedua-duanya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan antum lihat bagaimana orang-orang itu mendapatkan barokah dari apa yang ditulis, apa yang dipelajari. Itu dari seperti ini. Sekarang jangan sampai kita membayangkan bahwasanya adanya kitab yang ada di hadapan kita ini itu ada dengan sendirinya, atau bahkan menganggapnya prosesnya enggak lama. Itu prosesnya lama. Prosesnya lama. Oleh karena itu harus kita ya meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk diberikan kefahaman tentang apa yang kita baca, apa yang kita pelajari. Jangan hanya istilahnya sekedar menggugurkan kewajiban. Kewajiban saya kan menuntut ilmu, Ustaz. Iya benar. Jadi kalau saya sudah hadir, sudah gugur. Bukan seperti itu. Tapi hendaknya ada target. Target saya, apa yang saya pelajari hari ini, semoga Allah memberikan saya kefahaman, bisa mengangkat kejahilan pada diri saya dan juga kejahilan ya yang ada pada orang lain, terutama keluarga saya dan kerabat-kerabat saya. Ini yang harus menjadi target. Jadi jangan sampai duduknya antum di sini itu hanya sekedar beret-beret, tudut, ngelihat, tudut, tapi enggak paham. Ana tidak menginginkan seperti itu. Ana menginginkan antum ketika nanti ana sampaikan, antum ada yang tidak paham, afwan Ustaz, tolong diulang. Afwan Ustaz, maksudnya ini apa? Antum boleh bertanya seperti itu dan antum boleh memotong kajian ana seperti itu. Paham sampai di sini? Ayo. Dan kita sampai pada halaman 86 di nusah yang antum dapatkan itu halaman 82 yang cetakan Darul Alamiyah 82, kalau cetakan Muassasah Syekh Utsaimin itu 86, tentang alimul ghaibi. Qauluhu, yang poin yang ketiga kita baca dulu yang atasnya, wa nu'minu bi annahu wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Kita beriman bahwasanya huwallahu, dialah Allah, alladhi la ilaha illahu, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali dia, alimul ghaibi, yang maha mengetahui tentang yang gaib, wasyahadah, dan persaksian. Di sini tentang poin yang ketiga, tentang alimul ghaibi, yang maha mengetahui tentang yang gaib, al muradu bihi al ghaibul mutlaqu, gaib yang apa? Mutlak. Ada mutlaqul ghaib, ada al ghaibul mutlaq. Ini tata cara bahasa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Aqidah Al-Wasitiyah dan tercantum dalam Majmu' Fatawa tentang mutlaqu syai' wa asyai'ul mutlaq. Contohnya apa? al-imanul al-mutlaqu dan mutlaqul iman. Kita sudah membahasnya. Al-mutlaqul iman, ya, al-imanul mutlaq, al-imanul, atau yang kemarin kita bahas itu adalah al-amnul mutlaq. Al-amnu al-mutlaq. Jadi kalau misalnya ana sebutkan di sini penjelasannya, jadi bedanya adalah kita lihat. Jadi al-amnu al-mutlaqu al-amnul mutlaqu dan mutlaqul amn. Ya. Ini adalah mutlak keamanan yang sempurna. Keamanan yang sempurna. Ya. Keamanan yang sempurna. Itu al-amnul mutlaq. Sekarang mutlaqul aman ini adalah keamanan sebagian, tidak sempurna. Antum lihat, jadi perbedaannya seperti itu. Al-amnul mutlaqu itu artinya keamanan yang sempurna, sedangkan mutlaqul aman adalah keamanan yang tidak sempurna atau sebagian saja. Faham sini tentang al-amnul mutlaq, mutlaqul aman. Begitu juga disebutkan apa, al-imanul mutlaq, al-imanul mutlaq dan mutlaqul iman. Faham sampai sini? Ini tentang permasalahan usulul lughah, tentang tata cara bahasa, pokok dari tata cara bahasa. Ya. Sudah mencatatnya, sudah membatiknya. Ya. Ana lanjutkan lagi. Jadi di sini fal ghaibul mutlaqu, ghaib yang sempurna maksudnya seperti itu. Ya. Yakhtasullahu bi'ilmihi. Jadi Allah itu menghususkan itu dengan ilmunya saja. Wal ghaibu nisbiyyu, ini lawan dari al ghaibul mutlaq. Tapi al ghaibu yang bersifatnya seluruhnya. Ayo. Al-ghaibu nisbi, ghaib yang nisbi, ya. Yakhtassu bi'ilmihi man lam yakun ghaiban 'indahu. Famathalan anta al-ana laka asghalun fi nafsika. Fahiya binisbati li ghaibun wa binisbati laka shahadatun. Wal ghaibu alladhi ikhtassa Allahu bihi wal ghaibul mutlaq. Ya. Di sini tentang yang kedua, tentang ghaib nisbi. Ghaib nisbi itu apa? Ghaib nisbi itu adalah yang dikhususkan dengan ilmunya, malam yakun ghaiban indahu, yang sesungguhnya dia itu tidak gaib di sisinya. Maksudnya gini, antum paham gak gaib itu apa? Tidak ada di hadapan anda, tidak ada di hadapan antum, itu namanya apa? Gaib. Ya, tidak terlihat, itu gaib. Ya. Makanya kalau misalnya ada seorang sekarang dulunya ngaji, terus tidak pernah datang, terus datang, dikit-dikit-dikit-dikit-dikit duduk dia. Ja'al ghaibu, telah datang orang yang ghaib. Paham enggak ini? Artinya apa? Jarang-jarang datang, jarang-jarang kelihatan. Itu apa? Ghaib. Ya. Dan di sini dijelaskan contohnya antal ana, kamu sekarang ini laka asghalun, bagimu itu ada banyak kesibukan. Fi nafsika, yang ada pada dirimu, kesibukan yang ada pada dirimu. Fahya binisbati li ghaibun, itu kesibukan itu asghalun tadi, menurut pandangan saya, bagi saya itu dia ghaib, karena saya tidak tahu apa yang menjadi kesibukan antum. Ya. Wa binisbati laka, sedangkan bagimu kesibukanmu itu adalah syahadah, bentuk persaksian bahwasanya engkau itu sedang sibuk. Faham atau tidak? Ya. Artinya apa? Yang sekarang ada pada misalnya antum berpikir apa? Dingin-dingin itu enaknya minum panas misalnya. Anda enggak ngomong ya? Ya. Dingin-dingin itu enaknya minum panas. Itu yang ada di benak antum. Dan antum memahaminya dengan kontekstual apa? Saya akan melakukannya. Sedangkan orang lain tidak tahu apa yang antum inginkan saat itu. Faham gak? Nah, itu pemikiran seperti itu buat orang lain itu sesuatu yang gaib. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain. Tapi dari orang lain tersebut, ketika dia berpikir dingin-dingin enaknya minum hangat misalnya, kopi atau yang lainnya, itu maka itu adalah bentuk persaksian bahwasanya dia itu mengakui bahwasanya ini enaknya seperti ini, dan itu bukan gaib. Paham atau enggak perbedaannya? Ada yang bingung? Paham atau enggak? Ini kok jadi grupnya sebelah kiri gimana? Ya. Ayo, ya salam. Allahumma barik. Allahumma barik. Jazakallahu khair. Masyaallah. Jazakallahu khair. Ya. Inilah bentuk kepahitan yang menyemangati. Bentuk kepahitan yang menyemangati ini. Kenapa? Aman, insyaallah. Jadi kalau antum minum seperti ini aman dari kembung, dari penyakit perut yang biasanya kalau digunting bikin kembung, ini enggak. Ya. Jadi kalau pahitnya dalam kajian itu sebenarnya adalah satu. Ana melihat antum telat. Itu pahit banget. Saya. Ana terus terang aja. Ya. Ana kalau ngelihat antum telat, apalagi yang telat itu habis itu bikin ulah. Salaman satu-satu semuanya disalamin, ya kan? Itu juga termasuk pahit. Ya. Tapi pahit yang enak itu yang kayak gini. Ya. Allahumma barik. Ustaz ngomong apa sih? Ya, lanjut lagi. Jadi ghaib ini ada ghaib yang mutlak, ada ghaib yang nisbi. Ghaib yang mutlak tadi adalah milik Allah saja. La ya'lamu ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui ghaib itu kecuali Allah. Maksudnya di sini ghaib yang mutlak, seluruh ghaib hanya Allah yang tahu. Ya, apa yang terjadi buat antum bulan Februari besok ini enggak ada yang tahu. Bulan Maret besok ini enggak ada yang tahu. Siapa yang bilang Maret tadi? Ya. Bilangannya Jumadil Akhir gitu. Kenapa tidak membiasakan dengan bulan-bulan Hijri? Kalau memang hafal dan harus berusaha diterapkan. Ya. Nah, kita lanjutkan. Sedangkan ghaib nisbi, nisbi itu tahu enggak sih? Nisbi. Nisbi itu hanya diketahui dari satu sisi saja. Sisi yang lainnya tidak diketahui. Itu namanya nisbi. Ya. Jadi ghaib nisbi itu tidak diketahui. Artinya apa? Tadi ana memberikan contoh sebagaimana yang dicontohkan oleh Syekh di sini. Apa yang menjadi kesibukan antum sekarang? Bahwasanya kalau malam-malam dingin itu enaknya minum hangat-hangat. Contohnya minum kopi. Itu yang ada di benak ana. Dia enggak tahu apa yang ana pikirkan. Maka apa yang ana pikirkan ini buat beliau adalah ghaib nisbi. Sedangkan buat ana ini adalah persaksian bahwasanya memang ini adalah bentuk pengakuan bahwasanya apa? Yang enak-enak kalau pas dingin itu adalah minum hangat. Kopi. Ya, paham enggak di sini? Ya, karena seseorang tidak mengetahui apa yang dipikirkan orang lain. Ya, itu ghaib nisbi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Ya. Katakanlah, "La ya'lamu." Tidak ada yang mengetahui man fis samawati wal ard. Ya. Siapa yang ada di langit dan di bumi? Al ghaiba yang ghaib illallah, kecuali Allah. Famanidda annahu ya'lamul ghaiba fahuwa kafirun. Maka barang siapa yang mendakwahkan dirinya bahwasanya dia itu mengetahui sesuatu yang ghaib, maka dia kafir. Apa? Kafir. Apa sih makna dari kafir itu sebenarnya? Kafir itu adalah jahada wa ingkaro, menentang dan mengingkari. Itu namanya apa? Kafir. Ingat-ingat tuh. Itu secara bahasa. Kafir secara bahasa adalah jahada wa ingkaro. Ya, jahada itu artinya apa? Ngeyel. Ya. Ada namanya kufrun juhud. Kafir karena dia ngeyel. Ini menentang. Wa apa? Ingkar dan pengingkaran. Ya, jadi orang-orang Kristen, Katolik, ya Yahudi dan bolo-bolonya yang lain tuh, itu semua kafir karena tidak apa? Tidak meyakini, justru mengingkari dan menentang tentang apa? Persaksian bahwasanya satu-satunya yang berhak diibadahi dengan benar adalah Allah dan Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah. Nah, mereka menentang dan mengingkari. Itu namanya kafir. Li'annahu mukadzibun lillahi azza wa jalla liqoulihi ta'ala qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Karena sesungguhnya mereka itu melakukan kedustaan kepada Allah azza wa jalla sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Qul," katakanlah, "la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui siapa yang ada di langit ya dan di bumi al-ghaiba yang ghaib illallah, kecuali Allah. Falau qala mathalan, seandainya dikatakan sayakunu ghadan kada wa kada, besok akan terjadi ini dan itu, kulna, kita katakan, hada kafirun, ini adalah kafir. Maksudnya kafir apanya? Perkataannya, bukan orangnya. Ingat-ingat tuh. Jadi kalau misalnya antum itu mengatakan kafir, tidak boleh antum itu sembarangan. Ya, sembarangan mengatakan, "Wah, itu kafir itu," enggak boleh. Tidak boleh menganggap enteng dari apa? Pengkafiran, itu tidak boleh sama sekali. Tapi kalau kita katakan perbuatan itu kafir, itu beda lagi. Karena apa? Menghukumi tentang perbuatan dan menghukumi tentang orang sesuatu yang berbeda. Ya, faham sahaja ini. Ya, lasta alaihim bimusaitir. Engkau itu bukan seorang yang apa? Menaklukkan, memaksa. Ya, karena apa? Rasulullah SAW itu sebagai mudzakir saja, sebagai pemberi peringatan. Maka kalau mereka itu menentang dan tidak bisa menerima hidayah, maka tidak ada kewajiban untuk memaksakan mereka. Itu seperti itu. Makanya disebutkan di sini, kalau ada orang mengatakan besok itu akan terjadi ini dan itu, kayak misalnya contoh Indonesia besok, ya besok pas menjelang pemilu dolar akan menembus 15.000 misalnya. Tapi ada orang mengatakan, oh itu kemarin ada yang anak apa Indigo mengatakan bahwasanya yang jadi fulan, presidennya fulan, nanti akan terjadi ini dan itu. Ini perbuatannya kafir. Tetapi anak Indigonya tidak bisa kemudian dikatakan dia telah kafir. Karena bisa jadi apa? Ini harus ada iqamatul hujjah wa adawil mawani. Ya, ada khali minal mawani. Harus diiqamatul hujjah, harus tegakkan hujjah dulu kepadanya dan tidak ada penghalang-penghalang. Kayak misalnya orang dipaksa untuk melakukan itu karena terdesak dan yang lainnya, maka itu bukan kafir serta-merta langsung otomatis dia kafir. Maka penilaian terhadap orang berbeda dengan penilaian terhadap perbuatan. Paham ya sampai di sini? Nah, fahadha kafirun idza qala, dan itu dia bisa menjadi kafir apabila dia berkata ana a'lamu ma yakunu fi ghadin, aku lebih mengetahui apa yang terjadi esok hari. Ini menjadi kafir. Amma idza qala, ya sedangkan apabila dia berkata ana atakhar, ya atakharrasu wa bina'an ala hawadithi wal majriyati aqulu sayakunu ghadan kada wa kada. Ya, kalau dia berkata aku itu berusaha menimbang-nimbang dan berdasarkan tentang kejadian-kejadian dan indikasi-indikasi, maka aku katakan sayakunu ghadan kada wa kada, maka besok itu akan terjadi ini dan itu. Paham sampai di sini? Kayak misalnya apa? BNPT ya, yang gempa itu? Hah? BMKG ya? Ya, selali ya. Enggak tahu itu yang gitu-gitu. Pokoknya itulah. Dia mencatat berdasarkan apa? Apa yang terjadi pergerakannya sekarang. Dan dia mengatakan berdasarkan hasil grafik ini, ya, bisa dikatakan bisa jadi kemungkinan besok itu terjadi sekian-sekian. Dan itu bukan sesuatu yang, kalau dia mengatakan itu berdasarkan apa yang menjadi indikasi adanya ciri-ciri yang, ya apa, bisa terjadi dengan seperti itu, maka itu bukan termasuk apa, mengetahui yang gaib. Mengetahui yang gaib itu serta-merta tanpa ada dalil, tanpa ada ini dan itu, itu maka tidak dilarang. Yang seperti ini, yang tadi perakiraan cuaca misalnya. Beda perakiraan cuaca dengan apa? Ramalan cuaca. Beda loh. Nah, itu ngoyoworo kalau ramalan cuaca. Ya. Ramalan cuaca asmara bulan ini. Wah. Nah, ya, itu dulu orang-orang menjual tablet yang seperti itu. Ya, di apa, selipkan perkara-perkara yang membuat orang itu penasaran. Ya Allah musta'an, itu Allah musta'an. Ketawa kayak pelaku utama. Ya. Sebentar, tadi ana katakan kepada antum tentang Syekh Abdul Razak dalam Syarah Kitab Tauhid itu menjelaskan tentang larangan orang itu membaca zodiak. Membaca saja ya. Ramalan Anda bulan ini. Ya. Zodiak atau ramalan bintang. Itu tidak boleh. Dibaca tidak boleh, membeli barangnya tidak boleh. Sama sekali. Kalau sekilat, sekilas Ustaz gimana? Enggak boleh. Membacanya gimana Ustaz? Bisa menjerumuskan dia pada kesyirikan. Ingat itu. Betul, anak enggak percaya Ustaz, cuma pengen lihat aja. Nah, ini salah juga. Salah. Ya, penasaran. Penasarannya Mas Roni itu, penasaran. Ya. Kalau sudah penasaran, nanti Allahu Akbar, mau ge apa ya? Ya. Itu yang kejadian, itu menjadi tempat waswas syaitan. Syaitan tidak akan membiarkan antum itu selamat dari gangguannya. Lewat berbagai macam cara. Allahumma sta. Kenapa? Hatta psikolog, psikolog yang tidak pernah belajar ilmu agama mengatakan Anda sepintas mengalami kegagalan. Wah, kegagalan. Kegagalan dalam mengendalikan emosi. Ya. Karena ada ciri khas seperti ini dan itu. Wah, itu dukun itu, Mas. Itu enggak boleh seperti itu. Allahu musta'an. Ya. Tapi kalau misalnya kesehatan, Ustaz, dokter gimana, Ustaz? Misalnya, anak melihat, wah, ini kayaknya ada tanda-tanda kadar kolesterolnya tinggi. Ya, kalau di mata itu ada ilmu iridologi. Dengan melihat mata gitu saja ada cincin putihnya, wah itu kolesterol tinggi. Seperti itu boleh, itu kan tanda ada ilmunya, bukan ngoyoworo, ya, bukan langsung ada apa maklumatnya sekonyong-konyong, kayak langsung wah itu kayak gitu, ya wangsit, ya wangsit campur mie itu, Allah Ustaz, ayo. Nah, kita lanjutkan. Ya. Fahal hadza idda'a ilmul ghaib. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda, ada analisa, ada datanya, kemudian dia mengatakan besok itu terjadi ini dan itu, maka apakah itu termasuk dia itu mengatakan bahwasanya dia mengetahui ghaib? Lah, ini bukan. Tidak termasuk. Walau qala, ya, saya qaddam fulanan qadan, besok akan datang fulan, besok binaan ala ma jara minal ahwal, berdasarkan ya indikasi apa yang dalam kondisi-kondisi tertentu itu sudah ada. Fahada laisa ilmul ghaib, ini bukan termasuk ilmu ghaib. Lakin law qala ana ajzim an sayakuna kada wa kada gadan, aku pastikan besok itu terjadinya ini dan itu. Wa a'lamu dhalika kama a'lamul hadir, dan aku mengetahui sesuatu besok yang terjadi itu seolah-olah aku itu mengalaminya. Maka kita katakan hadza kadibun, itu adalah dusta. Wa hadza takdibul lil Qur'an, dan ini mendustakan, bentuk kedustaan terhadap Al-Qur'an. Qauluhu, dan firmannya wasyahadati, dan persaksian aidan ya'lamu azza wajal asyhadata, Allah azza wajal itu mengetahui tentang persaksian. Fala yakhfa alaihi syai'un, maka tidak ada yang tersembunyi bagi Allah itu sesuatu apapun. Ya, mau antum itu misalnya taruhlah ditutupin semuanya, ya kayak pocong misalnya, ya kelihatan cuma mata gini ya, itu kelihatan aja, wah fulan seperti ini, tidak ada yang tersembunyi dari Allah azza wajalla. Bisa jadi kalau misalnya antum, ya antum bawa sekarang mantol, bawa jaket, tutupi helm, nggak ada yang tahu misalnya ini sopo penampilan kok koyonginnya, ya ayo. Tapi Allah mengetahui apa yang ada di benak antum, apa yang ada di dalam diri antum, tapi orang lain tidak tahu. Ya. La musyahada wala ghaiba, tidak ada yang tidak bisa disaksikan Allah, maupun tidak ada yang ghaib yang tidak bisa diketahui oleh Allah. Semuanya diketahui. Kemudian halaman 87. warrahmanur rahim. Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Qauluhu warrahmanur rahim. Ar-Rahmanu ismun min asma'illahi ta'ala warrahimu kadhalika ismun min asma'illahi ta'ala. Fahadani ismani adimani khutimat biha al-basmalatu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkataannya huwarrahmanurrahim, yaitu firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanurrahim, huwarrahmanurrahim. Ar-Rahman ini adalah nama dari nama-nama Allah, dan Rahim pun demikian, nama dari nama-nama Allah. Artinya di situ Ar-Rahmanurrahim bukan sifat. Anda katakan lagi, Allah itu mempunyai sifat dan Allah itu mempunyai nama. Setiap nama itu mempunyai banyak sifat, tapi tidak setiap sifat mempunyai nama tertentu. Sehingga di sini sifat lebih umum daripada nama Allah. Ingat-ingat tuh. Sifat itu lebih umum daripada nama-nama Allah. Setiap sifat mengandung beberapa sifat, tapi tidak setiap sifat itu mengandung nama. Paham sampai sini? Ayo. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah nama. Contohnya sifat Allah apa, Ustaz? Allahu yadhak. Allah itu tertawa. Iya. Kemudian Allah itu yafrahu. Allah itu bergembira. Kemudian juga Allah itu yubsiru, Allah itu melihat. Dan ada namanya untuk yubsir, yaitu apa? Al-Basir. Faham sampai di sini? Ayo. Lanjut. Dan ini kedua nama ini, yang agung ini, ini adalah sebagai penutup dari Al-Basmalah, Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, ma'nahuma dzur-rahmati. Maknanya keduanya itu ada dzur-rahman, dzur-rahmati, yang mempunyai rahmat. Lakinil awwalu bi'tibariha wasfan, wasthani bi'tibariha fi'lan. Wa dzalika anna rahmatullahi wasfun wa fi'lun, fa huwa dzur-rahmatin. Wahwa yarham. Qala Allah Ta'ala wa rabbukal ghafuru dzur rahmati. Surat Al-Kahf, Kahfi ya 58. Wa qala Ta'ala yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha. Surat Al-Ankabut 21. Di sini ya, namun yang pertama, lakinul awal. Awal itu apa maksudnya? Ar-Rahman. Yang kedua Ar-Rahim. Bi'itibariha wasfan. Menurut pandangannya itu digolongkan sebagai sifat. Ar-Rahman itu adalah sifat. Maksudnya nama yang mempunyai sifat. Wasani, dan yang kedua Ar-Rahim, bi'itibariha fi'lan. Ar-Rahim itu menurut pandangannya itu adalah sebagai kategorinya sebagai fi'il, kata kerja. Wa dzalika anna rahmatullahi wasfun wa fi'lun. Itu karena rahmat Allah itu bisa dikategorikan sebagai sifat dan fi'il. Sifat dan fi'il. Sifat itu apa, Ustaz? Ya sifat. Fi'il itu apa? Kata kerja. Ya. Fa wa dzurrahmati. Allah itulah yang mempunyai rahmat. Wa huwa yarham, dan Allah lah yang memberikan kasih sayang. Yarham. Qala Allah Ta'ala, maksudnya apa? Ar-Rahmani itu adalah sifatnya. Sifatnya apa? Memberi rahmat. Allah lah yang memberi rahmat. Ya. Itu apa sifatnya? Sifatnya apa? Memberi rahmat. Yang mempunyai rahmat. Afan, ana ulangi. Ar-Rahman itu adalah yang mempunyai rahmat. Sedangkan Ar-Rahim itu yang melakukan rahmat. Artinya apa? Yang memberikan. Faham kok? Masih belum? Nah, kita lanjutkan dulu. Wa rabbukal ghafuru dzurrahmati. Dan Rabbmu al-ghafuru, yang maha pengampun, dzurrahmati, yang mempunyai apa? Rahmat. Jadi Ar-Rahman maksudnya adalah dzurrahmati, yang mempunyai rahmat. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'. Dan Allah menyiksa orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Yang kedua ini apa? Ar-Rahim. Yaitu apa? Yang melakukan rahmat. Yang memberikan rahmat. Kalau tadi Ar-Rahman, yang mempunyai rahmat. Ya, mempunyai rahmat. Ar-Rahim yang memberikan rahim, yang memberikan kasih sayang. Wa bina'an 'ala hadza falaysa fi dzalika tikrarun. Berdasarkan ini bukan termasuk apa pengulangan. Alhamdulillah. Ya hadirin muslim. Maksudnya pengulangan apa seperti nama orang Sunda. Ya. Yit suprayit. Apa parna suparna cacat kurbacan ayo ya atau apa sajalah istilahnya ya engkos seungkos apalah istilahnya itu kebiasaan orang-orang Sunda ya lucu dan ini bukan seperti itu. Ar-Rahman Ar-Rahim itu bukan tikrar, bukan pengulangan. Yani idza qulna ar-rahmatu ad-dalu 'alaiha rahman. Ya rahmatun bi itibariha wasfan. War-rahmatu ad-dalu 'alaiha ar-rahim, ya rahmatun bi itibari fi'lan. Hina idzin naqulu laisa fil jam'i baina hadainil ismaini tikrar. Jadi berdasarkan binaan 'ala hadza, berdasarkan tentang ini, falaisa fi dzalika tikrarun, bukan dalam bismillah itu tidak ada pengulangan. Karena apa? Ar-Rahman Ar-Rahim sesuatu yang beda. Idza qulna, apabila kita katakan ar-rahmatu ad-dalu, yang menunjukkan 'alaiha ar-rahman, yang menunjukkan padanya adalah ar-rahman. Jadi rahmat itu yang menunjukkan kepadanya itu adalah Ar-Rahman. Ya rahmatun bi itibariha wasfan. Dia itu adalah rahmat menurut sisi pandang apa? Wasfan, sifat. Artinya apa? Ar-Rahman ini adalah durrahmati, yang mempunyai rahmat. Durrahmati, yang mempunyai rahmat. Dan ini sifat, mempunyai rahmat itu adalah sifat. Warahmatu, dan rahmat, ad-dalu 'alaiha ar-rahimu, hiya rahmatun bi itibariha fi'lan. Sedangkan ar-rahmatu, yang menunjukkan padanya sifat ar-rahim, ya, maka itu adalah rahmat berdasarkan kata kerja. Ya, misalnya ini contoh rahmatun du rahmatin itu ar-rahman, sedangkan ar-rahim itu apa? Fa'ala ar-rahim, yarham, yang memberikan kasih sayang. Jadi yang pertama adalah sifat, yang kedua adalah kata kerja. Nah, contohnya orang itu penyayang. Apa? Penyayang. Berarti itu menunjukkan pada apa? Sifat penyayang. Oh, dia itu kalau sedang Ramadan seringnya bagi-bagi iftar. Berarti apa itu? Pekerjaannya ya, penuh banyak kasih sayangnya. Faham atau enggak? Yang satu sifat, yang satunya pekerjaan. Ya, kata kerja. Hina idin nakul, kita katakan laisa fil jam'i baina hadaini ismaini tikrar. Ketika menggabungkan antara Ar-Rahman Rahim, maka ini bukan bentuk pengulangan. Cecep su cecep, ya. Prapto, ya. Parna su parna, ya. Bukan seperti itu. Ya, adzan dulu, fadol. Masron, mana Masron? Hah? Oh, sedang sholat. Ayo. Yes. Lanjut. Ya, kita lanjutkan. Penjelasan tentang makna huma durrahmati. Ya, tadi sudah. Nah, di sini jadi ini kesimpulan sementara bahwasannya laisa fil jam'i baina hadainil ismaini tikrarun. Menggabungkan antara Ar-Rahman Rahim itu bukan pengulangan. Bukan bentuk apa? Pengulangan. Farrahmatu sifatun dzatiyatun lillahi azza wajalla. Bi'tibariha wasfan lillahi ta'ala. Rahmat ini adalah suatu sifat dhatiyah. Dhatiyah itu adalah yang melekat abadi kepada Allah. Ya. Bi'itibariha wasfan lillahi ta'ala. Menurut sudut pandangnya bahwa dia itu adalah wasfan lillahi ta'ala. Dia itu adalah sifat bagi Allah ta'ala. Wa makna sifatu dhatiyah. Sekarang ada pertanyaan. Sifat dhatiyah itu apa? Yaitu annaha minas sifatil lazimati abadan wa azalan. Yaitu adalah sifat yang pasti ada selamanya dan selamanya bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak akan mungkin hilang. Sifat yang selamanya ada dan tidak mungkin hilang dari Allah Azza wa Jalla. Fahuwa lam yazal wa la yazalu rahiman. Allah senantiasa apa? Memberikan kasih sayang dan senantiasa itu ada seterusnya. Wahya bi'itibari ta'allukuha, bi'itibari ta'allukiha bil marhum. Ya, sifatan fi'liyatan. Ya. Sedangkan berdasarkan keterkaitannya dengan apa yang diberikan kasih sayang, itu adalah sifat fi'liyah. Sifat yang ada dari apa yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Sifat yang diperuntukkan untuk makhluknya. Allah mempunyai kasih sayang, tapi itu diperuntukkan untuk makhluknya, bukan untuk zatnya Allah saja. Tidak. Faham sampai di sini? Ya. Li'anna Allah Ta'ala yarhamu fulanan wa la yarhamu fulanan. Karena Allah itu memberikan rahmat kepada satu orang dan tidak memberikan rahmat kepada orang lain. Wa kullu syai'in yakunu kadzalika fa huwa min sifati fi'liyah. Dan segala sesuatu yang demikian ini adalah termasuk sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu apa? Ini bisa dilakukan, itu tidak. Memberikan antum segera. Ya, misalnya antum bisa segera nikah, bisa tidak segera nikah. Yang lain disegerakan nikah. Yang lainnya tidak disegerakan nikah atau belum disegerakan nikah. Ini adalah sifat apa? Fi'liyah. Kaitannya dengan apa? Kehendak Allah, masyiatillah. Ingat-ingat tuh. Sifat fi'liyah kaitannya dengan apa? Masyiatillah, dengan kehendak Allah. Allah berkehendak jadi. Kalau tidak berkehendak enggak jadi. Itu apa? Sifat fi'liyah. Sedangkan sifat dhatiyah, sifat yang selama-lamanya melekat kepada Allah saja. Ya. Paham sampai di sini? Ya, itu dulu sementara. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.